بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. طيب kita lanjutkan membaca kumpulan yang kedua masih terkait pembahasan kita yaitu mengikuti manhaj salaf. Kumpulan yang kedua terkait ittiba as-salaf. Kita belum masuk pada al-qismu tsani yaitu al-intisab ya. Jadi pada pembahasan kita ini ada dua pembahasan. Pembahasan tentang ittiba, mengikuti. Kita sudah mengetahui hukumnya, dalil-dalilnya dan salah satu dari dua penukilan. Nah, penukilan yang kedua sekarang qala al-imamu Ibnu Qudamah fi dhammi at-ta'wil. Berkata Imam Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah tidak tersamarkan lagi bagi antum ya. Beliau adalah salah satu di antara fuqaha Al-Hanabilah. Naam. Dalam kitab beliau Dhammut Ta'wil. Dhammut Ta'wil kontennya isinya bukan tentang fikih ya. Kalau yang biasa kita dengar nukilan dari Ibnu Qudamah, nah, dari kitab Al-Mughni itu kitab fikih, Dhammut Ta'wil katanya dengan manhaj, dengan akidah. Kata beliau, faqad thabata wujubu ittiba'i salafi rahmatullahi alaihim. Faqad thabata, telah tetap hukum mengikuti salaf yaitu wajib, telah tetap wajibnya mengikuti salaf rahmatullahi alaihim, semoga Allah merahmati mereka. Ini doa rahmatullahi alaihim, sama juga dengan sirah yang lain rahimahumullah ya, ini sirah yang lain rahmatullahi alaihim. Bil kitab wa sunnati wal ijma', hukum wajib tersebut tetap berdasarkan Al-Kitab, Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Nah, terkumpulkan seluruh dalil-dalil dari Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Wal ibratu dallat alaih. Kemudian beliau menambahkan satu dalil yang lain, yaitu dalil ibrah, yakni secara logika, secara ibrah logika, dalil secara akal. Belum menerangkan setelahnya, fa inna salafa la yakhlu min an yakunu musibina aw mukhti'in. Hanya ada dua kemungkinan kaum salaf itu ya, la yakhlu, mereka tidak keluar dari dua kemungkinan, an yakunu musibin, kemungkinan yang pertama mereka musibin ala shawab, di atas as-shawab, kebenaran. Ini yang pertama. Kemungkinan yang kedua, mukhti'in ala al-khata. Kaum salaf itu keliru, salah jalan hidup mereka, salah metode agama mereka. Nah, beliau ingin menangkan kepada kita ya, secara logika. Ya. Kaum salaf jalan-jalan mereka di dalam berakidah kemungkinan benar, kemungkinan salah. Fayu. Fa in kanu musibin, jika yang terjadi adalah kemungkinan yang pertama mereka berada di atas as-shawab, wajib ittiba'uhum, maka tentu wajib mengikuti mereka. Kan begitu. Jika yang terjadi adalah kemungkinan yang pertama, yakni mereka di atas kebenaran, berarti wajib mengikuti mereka. Kenapa wajib mengikuti mereka? Li'anna tiba'as sawabi wajibun. Li'anna tiba'as sawabi wajibun. Karena mengikuti kebenaran itu wajib. Warukubal khata'i fil i'tiqadi haramun. Dan rukubal khata' mengendarai, kalau diterjemahkan secara teks ya, letter per letter kata demi kata, ruku artinya mengendarai, artinya melakukan. Melakukan kesalahan dalam hal keyakinan itu hukumnya haram. Walianhum idza kanu musibina, dan karena mereka apabila mereka berada di atas kebenaran, kanu ala siratil mustaqim, berarti mereka berada di atas jalan yang lurus. Ini alasan yang kedua. Kenapa wajib mengikuti mereka jika kemungkinan pertama ini yang terjadi? Alasan yang pertama karena mengikuti kebenaran wajib. Alasan yang kedua, jika mereka benar berarti mereka berada di atas as-sirat al-mustaqim. Sementara kata beliau selanjutnya, wa mukhalifuhum muttabi'un li sabili syaitan, dan orang yang menyelisihi mereka berarti mengikuti jalannya syaitan. Ini alasan yang kedua kenapa wajib mengikuti mereka. Nah, ini alasan pemaparan secara logika. Ya. Nah, mukhalifu muttabi'un li sabili syaitanil hadi ila siratil jahim. Orang yang menyelisihi para salaf yang berada di atas as-shawab, kebenaran, berarti telah mengikuti jalan syaitan yang hadi menunjuki kepada siratil jahim, sirat al-jahim. Jalan menuju al-jahim, yaitu an-nar, neraka. Waqad amara Allahu bittiba'i sabilihi wa siratihi, dan Allah telah memerintahkan mengikuti jalannya. Sabil dan sirat maknanya sama. Sirat didatangkan untuk taukid. Taukid apa namanya ini? Dak syawal. Taukid ada dua. Maknawi, santa. Jadi sirat diidhofahkan kepada sabil mimbabit taukid. Taukid maknawi. Karena maknanya sama. Jalan. Jalan Allah. Penegasan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mengikuti jalannya, wa naha 'an ittiba'i ma siwahu, dan telah melarang dari mengikuti selain jalannya. Faqala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus maka ikutilah. Wa la tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, sehingga jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya yang lurus. Dzalikum wasaqakum bih, yang demikian itulah Allah wasiatkan kepada kalian dengannya, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ini kemungkinan yang pertama, mereka di atas kebenaran, dan itu faktanya, itulah hakikat sebenarnya. As-salaf kanu musibin. Kemungkinan yang kedua, wa in za'ama za'imun annahum mukhti'una, jika ada yang menyangka, za'ama za'im, ada orang yang menyangka bahwasanya mereka mukhti'una, di atas kesalahan, ya, akidah mereka itu khata, keliru. Maka kata Syekh Ibn Qudamah rahimahullah, kana qadihan fi haqqil islam kulli, berarti orang yang menyangka mereka ini salah telah mencelah Islam seluruhnya, telah mencelah Islam seluruhnya. Kenapa dikatakan mencelah Islam seluruhnya? Jika menganggap jalan kaum salaf adalah jalan yang keliru. Alasannya, li'annahu injaza an yukhti'u fi hadha, karena jika mereka bisa terjatuh pada kesalahan fi hadha, dalam permasalahan ini, isim isyarah kembali ke mana? Ini harus sering dilatih ya. Kenapa? Fi hadha hadza isyarah. Isyarat ini kembali ke mana? Ada yang tahu? Fadal. Yarfa' yadah. Kelas syabab, ada yang tahu? Fi hadza. Hadza isyarah kembali ke kelas Ali, ada yang tahu? Mana Zahri? Mana Abda? Hadza Abda, kembali ke hendak jawab. Tahfiz. Hendakum jawab. Harun, hendak. Hah? La ajabta walam tusib. Jazakallahu khair. Kembali kepada i'tiqad. Di atas sudah. Coba antum perhatikan. Wa rukubal khata'i fil i'tiqadi haramun. Karena injaza yaktihu fi hadza. Jika mereka bisa terjatuh pada kesalahan dalam permasalahan ini, yaitu permasalahan yang paling mendasar yaitu i'tiqad, jaza khata'uhum fi ghairihi min al-islam kulli. Berarti mereka juga bisa keliru pada seluruh permasalahan di dalam Islam. Iya. Jika mengatakan akidah salaf itu, dakwah salafiyah itu keliru, berarti apa? Sejatinya mencela Islam seluruhnya. Karena kalau mereka bisa keliru dalam permasalahan itikad, berarti dalam permasalahan-permasalahan yang lain juga mereka bisa keliru. Karena permasalahan akidah adalah permasalahan yang paling mendasar. Ini sisi celaannya secara tidak langsung. Wa yanbaghi alla tunqala al-akhbar allati naqaluha. Wa yanbaghi alla tunqala al-akhbar allati naqaluha. Sehingga ya, sepantasnya tidak dinukil akhbar, khabar-khabar yang mereka nukil. Nah, ini kelaziman dari kemungkinan yang kedua ini. Kemungkinan yang kedua ini menyangka mereka keliru. Ya. Wala tusbata. Kenapa mansub di sini? Kenapa bukan wala tusbatu? Ada harokatnya di situ. Ada harokatnya? Itu punya kita, Pak. Ada harokatnya. Kenapa di fathah? Kenapa enggak di dhamma aja atau di kasrah saja? Kenapa mansub? Zari, ndak. Matuh ke mana? Aywa. Allah yang qala, Ustaz barakallahu fi. Allah tungqala. Ya. Diatofkan ke situ berarti takdirul kalam wala wa alla tusbata. Nah, begitu. Wala tusbata mu'jizatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam allati rawaha. Dan kita tidak menetapkan mukjizat-mukjizat Nabi yang mereka riwayatkan. Jika kemungkinan kedua ini yang terjadi, mereka keliru dalam permasalahan ini. Fatabtulur riwayatu, sehingga riwayat seluruhnya batil. Alif lam apa namanya ini? Alif lam? Hah? Jinsiyah. Seluruh riwayat, bukan cuma satu riwayat, seluruh riwayat menjadi batil. Fatabtulur riwayatu, hadis alif lam masuk ke riwayat, berarti artinya apa? Seluruh riwayat menjadi batil semua, tidak diterima. Jika kemungkinan kedua ini yang terjadi, dan itu tidak mungkin. Wa tazulu syari'atu, dan syariat akan hilang. Karena mereka lah yang menukil syariat Islam ini kepada kita. wala yajuzu li muslimin an yaqula hadza. Dan kemungkinan yang kedua ini, seorang muslim tidak boleh mengucapkannya. Wala ya'taqidahu, dan tidak boleh meyakininya. Ya'taqidahu mansub. Berarti kan mansub di fathah, kenapa? Karena mengikut ke yaqula ya. An yaqula wala ya'taqidahu. Begitu. Ya, mulai dari sekarang tuh sudah harus jeli ya. Baca kitab supaya cepat. Nah, ini pembahasan terakhir dari hukmul ittiba, hukum mengikuti, bukan menisbatkan diri ya, tapi mengikuti. Mengikuti manhaj salaf. Ini nukilan dari Ibnu Qudamah. Kata Syekh selanjutnya ini, perkataan selanjutnya ini ucapan siapa? Ucapan al-muallif Syekh Bukhari hafizahullah. Wa kama qultu, dan sebagaimana aku katakan, kata Syekh Al-Bukhari, ini kalam Syekh Al-Bukhari, bukan kalam Ibnu Qudamah. Al-adillatu katiratun, dalil-dalil itu sangat banyak sekali. Dalil-dalil sangat banyak. Dalil-dalil itu banyak. Dalil tentang wajibnya ittiba as-salaf, wajibnya mengikuti dakwah salaf. Selesai dari pembahasan itu. Sekarang kita masuk pembahasan berikutnya, al-intisab, menisbatkan diri. Bedakan mengikuti dengan menisbatkan diri. Orang yang mengikuti belum tentu menisbatkan diri. Orang yang menisbatkan diri belum tentu mengikuti. Bisa dipahami? Ada orang mengikuti dakwah salaf, tapi dia tidak mau menisbatkan diri kepada salaf. Saya tidak mau mengatakan diri saya salafi. Kan nanti, ya, karena nanti kata dia akan memecah belah. Kita itu semua muslim. Huwa sammakumul muslimina min qabal wa fi hadza. Ya, berdalil dengan ayat dalam surat Al-Hajj. Allah yang menamakan kalian muslimin. Saya muslim saja, tidak mau mengatakan salaf. Nah, ini berarti tidak intisab kepada salaf. Walaupun dia beramal dengan ya amalan-amalan yang dinukil dari salaf misalkan. Jadi tidak saling melazimkan. Ini pembahasan yang berbeda. Intisab, menisbatkan diri kepada dakwah salaf. Fa'akul, maka aku katakan, kata Syekh Al-Bukhari, qad alimta ayyuhal muwaffaq, engkau telah mengetahui wahai orang yang mendapatkan taufiq. Al-muwaffaq, kalau al-muwaffiq dibaca al-muwaffiq, artinya apa? Yang memberikan taufiq. Siapa yang memberikan taufiq? Indah ya taufiq. Ada berapa taufiq? Taufiq sopeng, taufiq pangkep. Hah? Berapa? Mana taufik? Tidak kelihatan. Anta, taufik apa itu? Lupa karena jarang. Taufik? Makassar. Sopeng mana? Siapa lagi satu? Hah? Cuma dua? Ya. Muwaffaq artinya apa? Barusan tadi diterjemahkan. Muwaffaq di fathah. Cuma beda harokat itu. Taufik, muwaffiq. Itu muwaffiq. Hah? Yang memberikan hidayah, muwaffiq. Yang memberikan hidayah, muwaffaq, yang diberikan hidayah. Hati-hati. Harokatnya yang berbeda, artinya sudah berbeda. Padahal hurufnya sama semua. Qad alimta ayyuhal muwaffaq, engkau telah mengetahui wahai yang mendapatkan taufik. Ya. Hamba yang mendapatkan taufik. Al-muwaffiq, yang memberikan taufik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Anna ittiba' sabilil mu'minin min as-salafi al-madhin wajibun. Yang engkau telah mengetahui bahwasanya mengikuti jalannya orang-orang yang beriman dari kaum salaf yang telah lalu, al-madhin wajibun, hukumnya adalah wajib. Ya, kita telah selesai mempelajari bagian yang pertama ini, hukum ittiba'. Sekarang akan dipelajari hukum intisab. Wa alaihi, maka dibangun di atasnya, dan dibangun di atasnya fal intisabu, maka intisab menisbatkan diri ilaihim, kepada mereka syarofun, kemuliaan. Wa izzun sama maknanya. Asy-syaraf wal izz sama, kemuliaan. Merupakan kemuliaan untukmu. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam jilid keempat halaman 149. Iya, ada dicetakan kaki. La aiba 'ala man azhara madhhab as-salafi. Tidak ada aib bagi orang yang menampakkan mazhab salaf. Wa intasaba ilaih, dan menisbatkan diri kepadanya. Wa taza ilaih, dan merasa mulia dengannya. Bal yajibu qabulu dzalika minhu, bahkan wajib qabulu dzalika, menerima itu minhu, darinya. Kenapa? Alasannya kata beliau rahimahullah, fa inna madhhaba salafi la yakunu illa haqqa, karena madhhab salaf la yakunu illa haqqa, tidak ada melainkan kebenaran isinya. La yakunu illa haqqa, mesti hak. Kalau dikatakan mazhab salaf, mesti hak, mesti benar. Nah, iya, jadi keliru orang yang mengatakan kalian itu selalu maunya ingin benar sendiri. Kalian salafiyun ya, selalunya ingin benar sendiri, yang lain disalahkan. Nah, kalau memang benar ya, kenapa kita tidak mengikuti, kenapa kita tidak mengakui? Kalau memang salah, kalau memang salah, kenapa kita tidak salahkan? Kan begitu. Nah, qala walau ta'ammalta ayyuhal muhibbu, dan kalau seandainya engkau memperhatikan wahai al-muhib, orang yang muhib, yang mencintai ya. Yani muhibbu liman hajis salaf, mencintai manhaj salaf. Fi wasaya al-a'immati, memperhatikan wasiat-wasiat para imam, imam ahli sunnah wal jamaah. Lawajadta annahum yusuna, engkau akan mendapati bahwasanya mereka mewasiatkan bittiba'i, mewasiatkan untuk mengikuti, waluzumi sabili salaf, dan menetapi jalannya kaum salaf as-salih radhiyallahu anhum. Wa yanhauna an mujanabatihi, dan para imam juga mewasiatkan untuk ya, para imam melarang dari mujanabatihi, menjauhi manhaj salaf. Fa min dzalika, di antara dzalika isyarat kembali kepada wasaya al-a'immah. Wasaya al-a'immah, dan termasuk di antara wasiat-wasiat imam, para imam. Al-awwal qaulul imam al-Auza'i, imam ahli Syam. Ucapan imam al-Auza'i, imamnya penduduk Syam di masanya tentunya ya. Nah, Imam al-Auza'i. Ya, barusan kita dapat faedah ini di pelajaran umum ya. Ya, Imam al-Auza'i termasuk yang berpendapat apa? Sama dengan pendapat Imam Malik, satu riwayat dari Ahmad tentang mana yang didahulukan ketika turun menuju sujud. Hendak, istri. Ini menyelisih pendapat jumhur. Tangan duluan, ya. Iljadain qabla arbatain. Baik. Di antara yang berpendapat itu adalah Al-Auza'i, Imam Ahlus Syam. Al-Auza'i ismuhu Abdurrahman Ibnu Amr Ibnu Yahya Al-Auza'i. Al-Auza'i nisbah ila Al-Auza'. Namanya Abdurrahman bin Amr bin Yahya. Abdurrahman Al-Auza'i. Nisbah Al-Auza'i dinisbahkan kepada Auza', salah satu wilayah di daerah Damaskus. Dimasyuk. yang ada di Syam. Nah, kata beliau, isbir nafsaka ala sunnah. Sabarkan jiwamu berada di atas as-sunnah. Ya, memang butuh kesabaran, subhanallah. Ya, ketika para a'immah menasihati kita untuk bersabar, berarti apa yang bisa dipetik dari itu? Di sana banyak rintangan-rintangan. Tidaklah ada wasiat untuk bersabar, melainkan karena di belakangnya ada banyak rintangan yang harus dihadapi. Nah, iya, banyak rintangan dalam memegang manhaj salaf, dalam melazimi as-sunnah. Ya, ingat firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna 'alaika al-Qur'ana tanzila. Apa ayat setelahnya? Fasbir li hukmi rabbik. Kata Ibn Uthaymin, yang ditunggu mestinya fashkur, kan begitu. Inna nahnu nazzalna 'alaika al-Qur'ana tanzila. Sungguhnya kami yang menurunkan kepadamu Muhammad Al-Qur'an itu secara berangsur-angsur. Allah memerintahkan kepada nabinya untuk bersabar. Kenapa? Karena banyak rintangan, cobaan di dalam mengamalkan Al-Qur'an, dalam mendakwahkan Al-Qur'an. Demikian pula ini. Nah, banyak rintangan. Waqif haitsu waqafa al-qaum. Hendaknya engkau berhenti di mana kaum salaf itu berhenti. Ya, ikuti mereka. Naam. Wa qul bima qalu, ucapkan apa yang mereka ucapkan. Wa kuffa amma kaffu. Hendaknya engkau diam dari apa yang mereka diam. Tahan diri dari apa yang mereka menahan diri darinya. Wasluk sabila salafika salih. Tempuhlah jalan salafmu, pendahulumu yang soleh. Akhrajaish salafuka at-talih. Artinya jangan mengikuti pendahulu kamu yang jelek. Fa'innahu yasa'uka ma wasi'ahum. Karena sungguhnya mencukupi untukmu apa yang cukup bagi mereka. Nah, artinya betul-betul mengikuti salaf. Ya, dalam seluruh aspek. Yang kedua, wasiat yang kedua, waqala idha. Ya, masih ucapan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah Abdurrahman bin Amr bin Yahya. Alaika bi atharis salaf. Atasmu, wajib atasmu berpegang dengan asar kaum salaf. Wa in rafadaka an-nasu, meskipun manusia itu meninggalkanmu. Rafada artinya taraka. Wa iyyaka wa ara ar-rijal. Dan hendaknya kamu hati-hati dari ara, pendapat-pendapat ar-rijal. Orang-orang yang ditokohkan, pendapat-pendapat manusia. Nah, yang tidak sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Hati-hati. Ini tahzir. Wa in zakhrafu lakal qawla. Meskipun mereka menghiasi untukmu ucapan-ucapan itu. Ya, dihiasi dengan retorika yang bagus. Ya, dengan kata-kata yang bagus. Nah, hati-hati. Ya, karena ini ara, pendapat yang bersumber dari ahwa, hawa nafsu. Hati-hati. Fa innal amra yanjali hina yanjali, karena ya, urusan itu, perkara itu, ya, kebenaran itu yanjali hina yanjali, akan nampak di waktunya nanti ketika dia tampak. Wa anta minhu, dan engkau termasuk di antaranya. Ala sir ala tariqil mustaqim, yang berada di atas jalan yang lurus. Nah, ini wasiat yang kedua dari Al-Auza'i. Wasiat berikutnya, waqala al-Imam Abu Ismail As-Sabuni. Di sini tertulis Abu Ismail. Di situ? Ya. Abu Utsman. Beliau terkenal Abu Utsman As-Sabuni. Dibenarkan jika keliru ya. Yang benar adalah Abu Utsman As-Sabuni. Nah. Abu Utsman namanya Ismail. Ismail As-Sabuni. Ya, Ismail bin Abdurrahman bin Ahmad An-Naisaburi As-Sabuni dari negeri Naisabur. Naisabur, An-Naisaburi. Naisabur merupakan salah satu kota di provinsi Khorasan di Iran. Di Iran. Nah, dan itu dahulu, ya, setelah ditaklukkan, sebelumnya kan dia termasuk dari bagian dari Persia, ya, bukan negeri kaum Muslimin, negeri orang Ajam, bukan Arab, ditaklukkan di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian bermunculan darinya dari Naisabur ulama-ulama ahli hadis, diantaranya Al-Imam Muslim An-Naisaburi. Kemudian Ibn Hibban juga dari Naisabur. Ibn Khuzaimah dari Naisabur. Al-Baihaqi dari Naisabur. Ishaq Ibn Rahuyah atau juga dibaca dengan Rahawai dari Naisabur. Banyak ha'imah. Kemudian qadarullah masya'al fa'al terjadi peperangan di sekitar tahun 500-an. Dan di tahun 600-an datang pasukan kufar Tatar, ya, menguasai Naisabur. Nah, baik. Beliau mengatakan dalam kitab Aqidah Salaf Ashabil Hadis, Aqidah Salaf Ashabil Hadis, beliau mengatakan, "Wa yaqsaduna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi alladziina hum kan nujum." Dan mereka menjadikan Nabi alaihissalatu wassalam dan para sahabatnya sebagai qudwah. Ya, sebagai qudwah. Alladzinahum kan-nujum. Yang mereka itu seperti an-nujum. Layaknya seperti bintang-bintang di langit. Nah, kita ketahui bersama bahwasanya salah satu di antara tiga hikmah diciptakannya bintang apa? Supaya kita bisa mengetahui arah. Dijadikan sebagai patokan untuk mengetahui arah. Nah, demikian pula orang yang mengikuti manhaj salaf menjadikan Nabi dan para sahabat layaknya seperti bintang-bintang yang mereka mendapat petunjuk dengannya. Wa yastaduna bis salafis salihin, dan mereka mengikuti para salaf, kaum salaf as-salihin yang salih, min a'immatiddin, dari para a'immah di dalam agama Islam, wa ulama'il muslimin, dan ulama' kaum muslimin. Ya, yang datang setelah tiga generasi al-mufaddalah, sahabah, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kemudian datang a'immah. Ya. Naam, misal al-imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya sampai zaman kita sekarang. Wa tamassakuna bima kanu bihi, dan mereka berpegang teguh dengan apa yang mereka berpegang teguh dengannya. Bima kanu bihi mutamassikina min ad-dini al-matin, ya, berpegang dengan agama yang kokoh, wal haqqil mubin, dan kebenaran yang terang benderang. Nah, wasiat yang keempat, waqala al-imam al-barbahari ya, Syekhul Hanabilah Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali. Abu Muhammad Al-Hasan, namanya Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari, faqih dari kalangan Hanabilah. dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, wal asasul ladzi tubna alaihi al jamaah, dan asas fondasi alladzi yang tubna alaihi al jamaah, dibangun di atasnya al jamaah, wahum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, wahum ahlus sunnati wal jamaah, dan mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Faman lam ya'khudz anhum, maka barang siapa yang tidak mengambil dari mereka, faqad dhalla, berarti dia telah sesat, wabtada'a, dan melakukan bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Nah, ini empat wasaya al-a'immah, wasiat para imam dalam mengikuti dan melazimi sabilus salafis salih. Wasiat Imam Al-Auza'i, kemudian Imam As-Sabun, wasiat Al-Imam Al-Auza'i ada dua ya. Ada dua. Kemudian wasiat Al-Imam As-Sabuni, Abu Utsman As-Sabuni, dan yang terakhir wasiat Imam Al-Hasan bin Ali Muhammad Al-Barbahari. Nah, bagian yang kedua ini yaitu intisab terhadap dakwah salaf akan ditutup ya oleh penulis hafizahullah dengan menukil kalam dari Syekh Zaid bin Hadi, Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Ya, mungkin kelihatannya agak panjang, kita akhirkan insyaallah pada pertemuan berikutnya bismillah taala. Teh tugas antum menghafal salah satu di antara wasaya al-a'immah. Hafal mana yang mudah? Ya. Hafalkan salah satu, satu saja dari empat wasiat imam dari a'immah fiddin yang telah kita baca ini. Nah, bisa antum pilih ya kalam al-Auza'i ataukah As-Sabuni ataukah Al-Barbahari. Silakan dipilih mana kira-kira yang gampang dihafal. Nah, nakta fi bihadha qul ilahuna fadl wa sallallahu alaihi wasallam.